بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الحمد لله kita lanjutkan kembali kajian risalah Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil Aqidah wal Ittiba' karya Syekh Rabi' hafizahallahu taala wa ra'ah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan hadis yang ke-4 menjelaskan tentang permasalahan at-tabarruk bil asjal wa nahwiha, haramnya ngalap berkah dari pohon dan semisalnya. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang kelima dan yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah al-hadithu khamis wa sadis, hadis yang kelima dan ke-6. Khuturatu du'ai ghairillahi ta'ala, bahayanya berdoa kepada selain Allah. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhala an-nar, rawahul Bukhari. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah agar dia masuk ke dalam neraka. Riwayat Bukhari. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan dari Jabir semoga Allah meridai beliau, man laqiya Allah la yushriku bihi syai'a dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'a dakhala an-nar. Padahal siapa yang berjumpa dengan Allah tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik, maka dia masuk ke dalam neraka. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Tayyib. Ini dua hadis dalam satu bab yang menjelaskan tentang khuturat du'ai ghairillah, bahayanya berdoa kepada selain Allah. Sahabiyah al-hadis, biografi singkat sahabat yang meriwayatkan hadis. Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib al-Huzali Abu Abdurrahman. Sahabat yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Huzali, kunyahnya Abu Abdurrahman. Minas sabiqin al-awwalin, termasuk dari generasi pertama yang masuk ke dalam Islam. Wa min kibaril ulama'i minas sahabah, beliau adalah ulama sahabat yang senior. Manaqibuhu jammah wa amruhu wa ammarahu Umar 'ala al-Kufah, mata bil Madinah sanata ats-tsaniyah wa 30 Hijriyah. Beliau memiliki keutamaan yang sangat banyak. Sahabat Umar menunjuk beliau sebagai gubernur Kufah dan beliau meninggal di Madinah pada tahun 32 Hijriyah radhiyallahu taala anhu arba. Sahabat yang kedua, Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram Al-Ansari thumma Sulami. Beliau adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari kemudian Sulami. Sahabi ibnu Sahabi, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, putra dari sahabat yang mulia. Jadi beliau dan ayahnya adalah sahabat. Ghaza ma'a Rasulillah SAW 19 ghazwatan, beliau ikut berperang bersama dengan Rasulullah SAW sebanyak 19 pertempuran. Mata bil Madinah ba'da 70, beliau meninggal di Madinah setelah usia yang ke-70 atau setelah tahun yang ke-70. Baik, ini dua sahabat yang meriwayatkan hadis dalam bab ini. Qala al-muallif hafizahullah tafsirul mufradat, kosakata-kosakata hadis. Yang pertama, ad-du'a huwa talabu war-raghbah, doa. Doa itu artinya tolap, permintaan, raghbah, keinginan. An-niddu huwa syabih wal mathil. An-niddu artinya syabih, yang serupa. Mathil, yang sebanding. Asyirku, syirik adalah huwa ayyaj'ala lillahi niddan yad'u kama yad'u Allah aw yakhafu aw yarjuhu aw yuhibbu kama yuhibbu Allah. Syirik itu adalah seorang hamba menjadikan untuk Allah tandingan. Dia berdoa kepada tandingan tersebut sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Dia takut dari tandingan itu atau berharap kepadanya atau mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah. Au yusrifu lahu naw'an min anwa'il ibadah. Atau dia menyerahkan, mempersembahkan kepada tandingan tersebut salah satu dari jenis-jenis ibadah. Fadah wa syirkul ladhi la yabqa ma'asahibihi min at-tuhidi syai'un. Syirik yang seperti ini membuat tauhid tidak tersisa pada diri seorang hamba sedikitpun. Yakni bisa membuat orang itu keluar dari Islam. Karena tingkat kesyirikannya sudah sampai pada tingkatan syirik besar. Nah, ini kosakata dari hadis. Kemudian penulis hafizahullah menjelaskan secara umum makna dari hadis ini. Qala al-muallif hafizahullah al-ma'na al-ijmali li hadis Ibnu Mas'ud. Makna secara global hadis Ibnu Mas'ud. Al-hadis yubayyinu makanata ad-du'a wa annahu min a'zami al-ibadat wa min a'zami huquqillah. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan doa. Doa adalah ibadah yang paling agung. Doa adalah hak Allah yang paling besar. Bihaitsu law sarafahu al-'abdu li ghairillah lakana bidzalika musyrika. Kalau seandainya seorang hamba memalingkan doanya kepada selain Allah, maka dia dianggap sebagai hamba yang musyrik. Fadittakhadha lillahi niddan wa mathilan fil ilahiyyah wa fi istiqadil ibadah. Hamba tersebut telah menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah pada keesaannya dan pada ibadah kepadanya. Jadi hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita ibadah yang paling utama, ibadah yang paling agung, hak Allah yang paling besar, yaitu ad-du'a. Doa merupakan ibadah yang paling agung. Doa merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Doa memiliki kedudukan yang sangat tinggi pada Islam dan syariat ini. Ketika seorang hamba itu memalingkan doanya kepada selain Allah, dia berdoa mengharap takut kepada selain Allah, agar dia dianggap sebagai musyrik, orang yang berbuat kesyirikan. Bahkan bisa membuat dia keluar dari Islam, bisa membuat dia keluar dari agama yang mulia ini. Qala hafizahullah wa hadha tamarrudun 'ala Allah. Berdoa kepada selain Allah adalah tindakan durhaka kepada Allah. Wa 'inadun li anbiya'i, dan merupakan tindakan durhaka kepada para nabinya. Wa takdzibun li rusulih, dan merupakan tindakan mendustakan utusan-utusannya. Alladzina ittafaqat da'awatuhum wa risalatuhum jami'an 'ala wujubi ifradillahi ta'ala bil 'ibadiyyah wa min 'azamiha ad-du'a. Dan dia telah mendustakan utusan-utusan Allah, di mana mereka semua sepakat, dakwah dan risalah yang mereka bawa sepakat menetapkan wajibnya untuk mengesakan Allah dalam segala jenis ibadah, di antaranya doa. Jadi barang siapa yang dia berdoa kepada selain Allah, maka dia telah tamarrud, telah berbuat kezaliman, kedurhakaan. Tindakannya dikatakan sebagai inat, tindakan memberontak, menentang, wa takdzib, dan mendustakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan, untuk mengajak umat manusia pada tindakan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa. Maka ketika ada seseorang yang dia memalingkan doanya kepada selain Allah, maka dia adalah hamba yang durhaka. Maka dia adalah hamba yang sombong. Hamba yang mendustakan utusan-utusan Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwal ibadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Yakni semua doa, semua ibadah kita itu bernilai doa. Semua ibadah yang kita lakukan itu bernilai doa. Semua ibadah yang kita lakukan dibangun di atas fondasi ad-du'a. Bagaimana itu? Hal itu bisa kita pahami dengan kita melihat pembagian doa itu sendiri. Doa secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah du'a'u al-mas'alah. Doa yang bermakna minta. Dan yang kedua adalah du'a al-ibadah. Doa yang bersifat ibadah. Menyembah. Tayyib. Seseorang dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti tidak terlepas dari dua hal ini. Dia memohon kepada Allah agar amalannya diterima. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadahnya diterima. Dan dia pasrah, tunduk, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada ibadah tersebut. Dan itu adalah hakikat dari doa. Maka pantas ibadah disebut dengan doa. Apapun itu, seberapapun itu, pantas dikatakan sebagai doa. Karena dalam setiap ibadah, seorang hamba meminta kepada Allah untuk diterima, meminta kepada Allah maghfirah, meminta kepada Allah rahmat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pahala. Dan ketika dia beribadah, dia pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul khusyuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat doa, dan itu semua ada pada semua jenis ibadah. Maka benar yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah itu sendiri. Ibadah yang kita lakukan sehari-hari, baik ibadah berupa qauliyah, zikir, baca Quran, ucapan yang baik, atau ibadah yang bersifat fi'liyah, berangkat sholat, puasa, wa ila akhirihi, atau ibadah yang berkaitan dengan i'tiqadiyah, seperti khauf, rasa takut, roja, rasa harap, semuanya terangkum dalam doa. Semuanya terangkum dalam doa. Maka benar yang dikatakan Rasulullah SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah itu sendiri. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tunduk dan takut. Sesungguhnya Allah tidak mencintai hamba yang melampaui batas. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan untuk kalian. Dua ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada kita perintah untuk doa. Hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Mengesakan Allah dalam berdoa kepadanya. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa harap, tadarru wa khufiyah. Dengan rasa harap, tunduk dan takut. Wa qala nahiyan an du'a'i ghairi. Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk berdoa kepada selainnya. Allah mengatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah hal-hal yang tidak bisa. Janganlah engkau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat kepadamu. Kalau engkau melakukannya, maka engkau adalah orang yang zalim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya dari berdoa kepada selain Allah. Dan Allah mengingatkan bahwasanya selain Allah adalah hamba yang lemah, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Lalu kenapa disembah? Kenapa diminta? Kenapa mempersembahkan doa kepadanya? Tidak pantas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, "Fa innaka idzam minadh dhalimin." Kalau engkau tetap nekat berdoa kepada selain Allah dalam keadaan mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, maka engkau adalah orang yang zalim, orang yang sesat, orang yang tidak baik. وقال فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan, dan janganlah engkau berdoa dengan sesembahan yang lain bersama dengan Allah, maka engkau adalah termasuk hamba yang akan disiksa. Kamu jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan meminta kepada selain Allah, karena hal itu merupakan tindakan orang-orang yang binasa, yang sengsara, yang ujungnya adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Belum mengatakan fad'atu ghairillahi tu'tabaru ta'lihan lidzalikal ghair wal iyad billah. Berdoa kepada selain Allah itu dianggap menyembah pihak tersebut. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Waqala ta'lamu bi khalil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mencela orang-orang musyrik. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum. Wa in yushrak bihi tu'minu. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Hal itu dikarenakan apabila dia diseru kepada Allah, kalian kufur. Dan apabila Allah disekutui, kalian beriman. Maka hukum yang sesungguhnya milik Allah dan Maha Tinggi lagi Maha Besar. Huwa alladhi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya, menurunkan untuk kalian air hujan sebagai bentuk rezeki, dan tidak ada yang bisa untuk mengingatnya kecuali orang yang kembali, orang yang berbenah diri. Fad'ullaha mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Maka hendaknya kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan meskipun orang-orang kafir itu tidak suka. Tayyib. Ad-din ay ad-du'a. Yang dimaksud dengan din dalam agama ini adalah doa. Allah mengatakan fad'ullaha mukhlishina lahu ad-din. Yang dimaksud dengan din yakni ad-du'a. Fad'ullaha mukhlishina lahu ad-du'a. Ini maknanya. Yang juga demikian ayat yang sangat tegas mencela orang musyrik. Ayat yang sangat tegas mencela tindakan orang-orang musyrikin yang mana mereka berdoa kepada selain Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Maka demikian pula ketika ada seorang muslim yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah meniru dan mencontoh tindakan orang musyrikin, dan dia layak untuk mendapatkan celaan dan dosa, layak mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan hakiman bidh-dhalali wal khaiba 'ala man yad'u ghairallah. Allah menghukum, menjamin hukuman berupa kesesatan dan kerugian bagi orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da' wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengajak kepada selain Allah, zat atau selain Allah yang tidak bisa mengijabai, yang memintanya nanti dari kiamat, dan mereka akan lalai dan lupa dari doa penyembahnya. Dan apabila umat manusia telah dikumpulkan, maka mereka memiliki musuh, dan mereka apabila umat manusia semua telah dikumpulkan, maka mereka akan menjadi bermusuhan, dan mereka akan berlepas diri dari ibadah, peribadatan yang dipersembahkan kepada mereka sewaktu di dunia. Ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang berdoa kepada selain Allah bahwasanya tindakan yang tidak benar, tindakan yang tidak bagus. Dan nanti pada hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang dijadikan sesembahan oleh Allah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para penyembahnya. Pada hari itulah orang-orang atau pihak-pihak yang dianggap sebagai Tuhan selain Allah akan berlepas diri dari orang yang menyembahnya. Dan mereka akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya. Waliyadzubillah. Ini kerugian yang sangat nyata bagi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Untuk dalil yang berikutnya dan penjelasan yang selanjutnya, insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu wa barakallahu fikum.